performance by DJ Opus Remix. We'll be right back. performance by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Terima kasih. Bye. By DJ Opus Remix. Hanya kapan kamu pulang? Pikiranku selalu terbawa layang. Tak pernah ada kabar dari kamu. Kau kamu melulu kata kamu ingin cuma seminggu, tapi rasanya seperti seminggu. Ternyata selingkuh jauh dari. By DJ Opus Remix. Terima kasih. DJ Opus Remix.